Kepada makhluk, asalnya diharamkan kecuali ketika ada hajat, darurat, atau dalam masalah yang memang asalnya dibolehkan dan tidak masuk dalam perkara ini. Baik, pertanyaannya, sebutkan tiga mafsadah dari meminta kepada makhluk. Baik. Satu. Satu lagi. Satu lagi. Saya sebutkan mafsadah karena adanya iftitar kepada selain Allah. Dan ini apa? Ini dari kesyirikan. Berarti ini kezaliman kepada Allah. Dan mafsadah karena menyakiti yang diminta. Apalagi ketika permintaannya sudah berulang, ada paksaan lagi. Dan ini kebaliman terhadap makhluk. Mafsadah yang ketiga. Yang ketiga. Yang ditanya saja. Kalau orang terlalu berhasrat ingin menjawab. Biasanya tidak dapat. Yang ketiga, mafsadah terhadap dirinya. Karena dhullun li ghairi. Dalam meminta itu pasti dia merendah. Kapan dia meminta kepada orang, dia rendahkan dirinya. Berarti mendzalimi dirinya. Baik. Fadhal. Ada tiga sifat yang akan mengantar hamba selamat dari meminta. Iya, selamat dari minta kepada makhluk. Baik. Ya. Satu. Dina. Hah? Apa? Ikhlas dan sabar. Baik. Dalilnya. Baik, dalilnya. Iya, semuanya. Satu hadis itu. Iya. Sebutkan dalilnya saja. Allahumma as'aluka al-huda wat-taqwa wal-afafa wal-ghina. Ada ifa dan ghina. Terus sahabat. Ya, sebutkan satu saja yang sebanyak itu. Innallaha ma'as sabirin. Baik. Hanya yang kita maksudkan penggabungan tiga sifat ini, sifat zina, iffa dan sabar. Ini tiga hadis Nabi sebutkan sehubungan datangnya seorang sahabat meminta kepada Nabi. Nabi beri. Datang lagi, dia lagi. Nabi beri lagi. Datang lagi meminta. Nabi kan diberi. Nabi yang bagi sedekah kalau ada orang yang bisa. Ada orang yang keperluan. Datang lagi meminta. Diberi lagi. Sampai habis yang ada di tangannya Nabi. Kemudian Nabi beritahu, selama masih ada, tidak akan mungkin saya sembunyikan. Hanya, sini Nabi beritahu ilmu. Jadi ini ilmu memang khusus berhubungan dengan peristiwa itu. Mayastaghni yughnihillah. Siapa yang berusaha merasa cukup, maka pasti Allah beri kecukupan, kekayaan padanya. Wa mayasta'afif yu'iffahullah. Siapa yang berusaha menjaga kehormatannya, tidak merendahkan dirinya dengan meminta dan berbagai perkara yang merendahkan, pasti Allah subhanahu wa ta'ala jaga kehormatannya. Wa man yatasabbar yusabbirhu Allah. Siapa yang berusaha sabar, pasti Allah beri kesabaran kepadanya. Wa ma u'tiya ahadin ata'a khairan wa awsa'a min as-sabr. Dan tidak ada pemberian kepada hamba yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Baik. Apa makna lebih luas di sini? Ini yang didapat. Apa makna lebih luas di sini? Kita sebutkan tadi subuh. Iya, baik. Lebih luas. Iya. Kelapangan jiwanya, dadanya. Tidak ada yang akan mengalahkan keluasan dadanya dalam menghadapi serangan apapun. Nuklir ketika menyerang udara, itu tidak akan memberi efek. Ketika menyerang lautan, tidak akan memberi efek. Jadi sesuatu yang sangat luas. Demikian siapa yang memiliki kesabaran, dia akan melewati beban-beban berat. Tidak ada lebih luas dari itu. Tidak ada lebih baik dari kesabaran. Dan ini diupayakan bergandengan. Baik. Fal insan, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wal insan la budda lahu min husuli ma yahtaju ilayhi min ar-rizq wa nahwihi wa daf'i ma yadurru. Perhatikan kalimat ini. Sekarang kita akan menempuh metode akan menyebutkan pembahasan yang merupakan titik-titik penting. Ini sudah lihat. Kata Syekh, yang namanya manusia pasti berada dalam dua ini. Dia inginkan mendapatkan apa yang dia perlukan, rezekinya dan yang semisal itu. Yang kedua, dia inginkan supaya terhindar dari darurat. Jelas? Maka di sini wakilal amrain, dua perkara ini disyariatkan doanya, mintanya hanya kepada Allah. Jangan sekali-sekali hamba meminta rezekinya kecuali hanya dari Allah. Dan terhadap darar, jangan sekali-sekali mengeluhkannya kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta perlindungan penjagaannya kecuali hanya kepada Allah. Sebagaimana kata Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam, innama ashku batti wa husni ilallah. Tidaklah saya keluhkan kepedihan, kesedihanku kecuali hanya kepada Allah. Ini jenjang kesabaran. Jadi kesabaran yang sempurna itu tidak menafikan apa? Adanya keluhan kepada Allah. Bahkan keluhan kepada Allah merupakan bagian dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya hati-hati, di bawah diberi singgungan. Walihada, selangkun lewati, walihada quri'a ala Ahmad. Dibacakan kepada Ahmad peristiwa. Qawus itu benci. Anin al-marid. Anin, aninnya orang yang sakit. Aduh, ketika sakit. Aduh, tolong. Suara-suara yang menunjukkan kepedihan yang dia dengarkan kepada orang. Kata Qawus itu adalah syakwa, keluhan. Ini tidak pantas kepada makhluk. Karena itu Imam Ahmad meninggal. Saat meninggalnya Imam Ahmad, ketika beliau sakit, dibacakan ini. Beliau meninggal dalam keadaan tidak mengeluh sedikit pun. Tapi Nabi Ya'qub mengeluhkan kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala. Tidak bertentangan ya. Ini titik penekanan di sini. Baik. Kemudian beliau menyebutkan keadaan Nabi Musa pun demikian, mengeluh, menyerahkan keluhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini hadisnya kurang kuat. Demikian pula doa Nabi SAW ketika penduduk Taif melempari beliau, beliau mengeluhkan kelemahannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat lebih jauh di bawah kalimat simpulannya. Wa kullama khawiya tama'al abdi tama'ul abdi. Lihat itu? Ya. Terlihat kalimat ini? Semakin kuat tamaknya seorang hamba, keinginannya hamba mengharapkan keutamaan Allah dan rahmatnya, mengharapkan terpenuhi hajatnya hanya kepada Allah, dan terangkatnya dararnya, maka semakin kuatlah penghambaan hamba kepada Allah, dan semakin merdeka dia dari siapapun juga selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebaliknya, kapan tamaknya hamba kepada makhluk semakin kuat, ini mengharuskan penghambaan kepadanya. Dan kapan justru al-ya'as yang muncul, berputus asa dari makhluk, maka yang muncul adalah kekayaan hati terhadap makhluk. Ini ada kalimat bagus, kamaqil istaghni amman syi'ta takun nadhira. Merasa cukuplah terhadap siapapun yang kamu kehendaki, maka kamu akan sederajat dengannya. Wa afdil amman syi'ta takun amira. Dan beri keutamaan. Jadi tanganmu yang di atas, kamu yang memberi siapapun yang kamu inginkan, maka kamu akan jadi penguasanya dia. Wahtaj ila man syi'ta takun asira. Berhajatlah kepada siapapun yang kamu kehendaki, maka kamu pasti akan jadi tawanannya. Jadi kita akan jadi seimbang dengan seseorang, atau justru menjadi orang yang lebih mulia dari dia, atau justru menjadi tawanannya, tergantung sikap kita. Kalau merasa cukup dengan dia, kita akan berimbang dengan dia. Kalau kita merendah dan mengharap kepadanya, kita akan menjadi budak dan tawanannya. Tapi kalau tangan kita yang di atas, kita akan menjadi yang terbaik dari dia. Baik. Kemudian lihat kalimat selanjutnya. Syekh menekankan perkara penting. Wa i'radu qalbihi 'an talabi min Allah. Perhatikan kalimat itu. Berpalingnya hati dari meminta kepada Allah, mengharap kepadanya, ini mengharuskan terpalingkannya hati untuk memperhambakan diri kepada Allah. Terutama ketika justru dia sudah mengharap kepada makhluk dan tidak mengharap kepada pencipta. Di mana? Hatinya sudah mu'tamidan, bersandar kepada kepemimpinan, kepada tentaranya, anggotanya, pasukannya, kekuatannya, pengikutnya, yang dia miliki, budak-budaknya, atau terhadap keluarganya, para sahabatnya, hartanya, perbendaharaan hartanya. atau terhadap kedudukannya, kebesarannya, seperti dia raja, dia penguasa, atau terhadap syekhnya, pelayannya, dan lain-lainnya. Saya tegaskan di sini kalimat mimman huwa qad mata aw yamut, yang mana semua ini kadang telah mati atau pasti akan mati. Ini menjadi sebab terpalingkannya hati sehingga terbudak dengannya. Syekh ingatkan, wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut, bertawakallah kalian kepada yang maha hidup yang tidak akan pernah wafat. Ini ilmu yang sangat penting. Kenapa kita harus bersandar kepada yang pasti lenyap, pasti wafat? Kenapa? Kebodohan besar. Kenapa harapan kita kepadanya, takut kita kepadanya, ketergantungan kita kepadanya? Kenapa tidak kepada dia yang Al-Hayyul Qayyum? Allahu la ilaha illa huwal Hayyul Qayyum. Allah itu dia yang tak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah dia. Dialah yang maha hidup, yang segala kehidupan datang darinya. Dialah yang maha berdiri sendiri, yang segalanya tegak olehnya, dan segalanya mengharapkannya, sementara dia sendiri tidak memerlukan siapapun juga. Kemudian, beliau tegaskan lebih jauh. Wa kullu man 'allaqa qalbahu, setiap orang yang telah menggantungkan hatinya kepada makhluk dalam bentuk, ini lain lagi bentuknya. Kalau tadi mengharap kepada harta ini sekarang dalam bentuk dia gantungkan supaya orang itu menolong dia. Ini siapa yang seperti ini? Supaya orang itu menolong dia. Ini banyak-banyak pemimpin ya, pemuka, tokoh, penguasa. Ini hatinya tergantung kepada bawahannya. Tolong saya, bantu saya, pilih saya, nomor satu. Tusuk nomor satu. Atau hatinya tergantung kepada makhluk supaya dia memberi rezeki. Ini biasanya yang di bawah ke atas, ya. Atau supaya dia diberi petunjuk. Ini biasanya murid-murid kepada gurunya. Dia mengharapkan hidayah kepada guru, tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Hatinya akan tunduk kepada mereka. Dan jadilah penghambaannya kepada mereka disesuaikan dengan ketergantungan hati. Walaupun zahirnya dia adalah pemimpin, pengatur, tetapi sebenarnya dia adalah budaknya, bawahannya. Sekarang beliau menyebutkan kalimat singkat ini kaidah. Fal'aqil yanzuru ila al-haqa'iq la ila al-zawahir. Orang yang berakal melihat kepada hakikat perkara, bukan kepada yang zahir. Jangan tertipu, dia penguasa, padahal hakikatnya dia adalah budak. Sebab apa? Hatinya terikat sudah. Ridha dan bencinya sangat ditentukan oleh dukungan dan tidaknya bawahan. Kalau didukung, ridha. Kalau tidak, marah. Berarti apa? Budaknya bawahannya. Jelas ya? Ini jelas sekali. Jadi lihat hakikat. Dan ini, kalimat ini banyak sekali uraiannya. Antum tahu bunga? Hah? Bunga apa? Bukan bunga itu. Bunga desa. Kata bunga itu indah. Kalau antum hanya melihat zahirnya saja, wih, enaknya itu meminjam di bank syariah. Bunganya sekian persen. Saya sebut langsung bank syariah, sebab ini banyak penipuan di dalamnya juga. Apalagi yang konvensional. Bunga. Jangan lihat zahirnya, lihat hakikatnya. Riba. Yang riba ini berjenjang-jenjang. Nabi menyebutkan sampai 70-an jenjang pelanggaran riba, serendah-rendahnya seperti menzinahi ibunya. Dengan inikah kita akan memajukan bangsa kita? Dengan inikah kita akan makmurkan rakyat kita? Dengan inikah kita akan majukan perekonomian kita? Dengan ribawiyah? Dengan sesuatu yang dicintai oleh Yahudi, yang hakikatnya menginginkan betul kita menjadi budak-budaknya. Ilmu yang sangat jelas. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal min mudzakkir, kata Allah. Betul-betul kami telah jadikan Al-Qur'an menjadi peringatan. Mudah betul mereka yang mengambil peringatan dari. Lihat lebih jauh. Seorang lelaki ketika hatinya tergantung kepada wanita, walaupun wanita itu mubah bagi dia. Kalau mubah berarti apa? Istri atau budak, kan lewat pembahasan budak. Istri atau budak. Kalau hatinya tergantung, maka hatinya akan menjadi budak wanita itu, terhukum olehnya. Dia akan berbuat sesuai dengan kehendak si wanita. Secara zahir, dia adalah pemimpin. Dia adalah suami. Dia adalah pemilik wanita itu. Tetapi hakikatnya, dia adalah kawanan wanita itu. Dia adalah budak wanita itu. Apalagi ketika kefakirannya terhadap wanita semakin menjadi, kecintaannya terhadap wanita semakin. Ingat diantara bentuk kecintaan, memperbudak. Hey. Dalam arti wa annahu la ya'qada anha bi ghairiha, ya, sampai dalam posisi tidak ada lagi yang bisa menggantimu. Tidak ada lagi yang bisa. Dalam, kalau sudah seperti ini keadaan hatinya sudah. Semuanya terlihat jelek. Tapi begitu melihat engkau, iya. Indah luar biasa. Yang ada di dalam hatiku hanya engkau. Gunung kan kudaki. Lautan kan seberangi. Iya. Jurang. Kalau jurang kamu sendiri yang turun. Ini kalimat-kalimat mengerikan. Hati-hati. Percintaan-percintaan hewan. Kadang dengan tangis, air mata buaya. Maka ketika itu, si wanita yang akan menjadi hukum, penentu. Dia akan menguasai suaminya. Dia akan menguasai tuannya. Dia tidak akan bisa selamat darinya. Bahkan lebih mengerikan dari itu. Dia akan tersiksa. فَإِنَّ أَسْرَ الْقَلْبِ أَعْضَمُ مِنْ أَسْرِ الْبَدَنِ. Si suami, si tuan, itu memperbudak si wanita. Iya. Si wanita kan budaknya tuannya. Iya. Tapi ketika hati tuannya terikat sudah kepada si budak, maka si budak ini yang memperbudak tuannya. Dan perbudakan wanita kepada tuannya, a'zam, kata Syekh, lebih hebat. Kenapa? Karena tertawannya hati lebih hebat daripada tertawannya badan. Penghambaan hati lebih mengerikan daripada penghambaan badan. Karena sungguh siapa yang badannya telah diperbudak, badannya sudah diperbudak, tetapi hatinya masih tetap tenang, tidak dikuasai, maka dia akan dalam ketenangan. Tetap dalam ketenangan. Adapun jika hati yang sudah diperbudak, mutayyaman li ghairillah, diperbudak kepada selain Allah, maka inilah tawanan kerendahan yang murni. Inilah penghambaan yang betul-betul rendah, terhambakannya hati. Kemudian Syekh menegaskan kaidah, penghambaan hati dan tertawannya hati, hiyallati yatarattabu 'alaiha at-tawabu wal iqab. Inilah yang menjadi ukuran pahala dan siksaan. Karena itu siapa yang hatinya terhambakan kepada selain Allah, dia adalah hamba selain Allah. Dan ini yadurru, akan memberi darah. Yang namanya tawaran, tawanan itu akan tersiksa. Tapi hati yang tertawan, siksaannya lebih mengerikan. Falhurriyah, kemerdekaan itu, kebebasan itu adalah kebebasan hati. Sebagaimana penghambaan itu adalah penghambaan hati. Jadi kembali kepada hati. Demikian pula kekayaan, saya hubungkan dengan ghina. Kekayaan itu kekayaan hati. Nabi SAW bersabda, "Laisal ghina an kathratil 'arad, wa innamal ghina ghinan nafs." Bukanlah orang yang kaya itu yang banyak barang-barangnya. Bukan itu yang kaya. Tapi yang kaya adalah yang hatinya terus merasa cukup. Perhatikan kalimat selanjutnya setelah hadis ini. Syekh mengatakan, ini demi Allah. Terjadi yang seperti ini demi Allah. Ketika hati terhambakan dengan bentuk yang mubah, terus bagaimana lagi kalau yang memperhambakan itu bentuk gambar yang diharamkan, wanita yang diharamkan, atau sobi, anak-anak, kanan juga, iya, karena itu ada bentuk cabulan, anak-anak yang menjadi sasaran, gambar-gambar anak-anak saja, dan ini adalah azab yang tidak akan didekati oleh azab apapun. Ini kata beliau, min a'zabin nasi adaba, manusia yang paling hebat azabnya, paling sedikit pahalanya. Sebab orang yang kerinduannya terhadap gambar, bentuk, itu terus akan terhamba dengannya. Kemudian beliau menyebutkan bait-bait syair yang menunjukkan perbedaan dua orang yang mabuk ini. Sama-sama terkena mabuk. Satu mabuk cinta. Satu mabuk cinta dalam arti hatinya terikat. Apakah terhadap kedudukan, terhadap wanita, terhadap pekerjaan, terhadap banyak macam. Ada terhadap kebun, ada terhadap hewan ternaknya, ada terhadap gelarnya, ada terhadap titelnya, dan berbagai macam. Ini orang yang mabuk. Ada juga orang yang mabuk, habis minum air putih. Balok kaki. Saat dia minum, mabuk dia. Saat dia minum, dia rasakan lezatnya. Apa akibatnya? Mabuk. Allah. Kalau yang mencintai tadi, saat dia cintai, dia rasakan lezatnya, terikat terus mabuk. Mana yang lebih mengerikan mabuknya? Mana yang lebih mengerikan mabuknya? Lihat yang mana yang lebih duluan sadar. Kalau yang habis minum satu cergen, itu sadar setelah tidur atau setelah berkelahi dengan tiang listrik atau setelah disiram, sadar dia. Dalam keadaan memble, memar-memar, sadar dia. Tapi yang mabuk cinta, kapan kesadarannya? Penderitaan. Jadi penderitaan yang paling mengerikan ketika hati terpalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat lebih jauh kata Syekh. فَإِنَّ الْقَلْبَ إِذَا ذَاقَ طَعَمَ إِبَادَةِ اللَّهِ. Sungguh hati ketika merasakan manisnya ibadah kepada Allah, nikmatnya ikhlas kepadanya, maka tak ada sesuatu yang lebih nikmat, lebih manis, lebih lezat, lebih baik dari hal itu. Ini ilmu yang dengannya kita bisa memahami kaidah selanjutnya. Wal insan la yatruku mahbuban illa bi mahbubin akhar yakunu ahabba ilayhi minhu aw khaufan min makruh. Fal hubbus al fasid innama yansariful qalbu anhu bil hubbis salih aw bil khaufi min ad darar. Perhatikan ini. Ini saya sudah isyaratkan sebelumnya. Saya sebutkan. Manusia tidak akan pernah mencintai sesuatu yang dia sudah cintai. Kecuali hanya dengan apa? Sesuatu yang dia cintai yang lebih nikmat. Sebab semua cinta, kalau benar, akan melahirkan nikmat. Apakah cinta itu cinta yang hak atau batin? Pasti ada rasa. Kalau batin, maka dia tidak akan bisa selamat. Mengerikan, mabuk terus. Dan tidak akan sadar, kecuali hanya ketika dia merasakan yang lebih nikmat dari itu. Atau, khaufan min makruh. Dia takut dari sesuatu yang membahayakan. Ini dua. Jadi cinta yang rusak, tidak akan terpalingkan, terusir dari hati, kecuali hanya dengan cinta yang benar. Atau dengan takut terhadap bahaya dari cinta yang rusak. Yang takut kita lebih dominan daripada kenikmatan cinta itu. Dan inilah keikhlasan. Allah mencontohkan Nabi Yusuf. Saya menyebutkan contoh kepada Nabi Yusuf. Kadzalika linasrifa anhu as-su' wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Demikian kami palingkan dia dari as-su' kejahatan wal fahsya kekejian. Bukan satu wanita sekarang yang memberikan tawaran. Luar biasa banyaknya wanita. Tapi selamat, Allah selamatkan. Apa sebabnya? Innahu min ibadina al-mukhlasin. Sungguh dia termasuk hamba-hambaku yang diberi keikhlasan. Kata Syekh, jadi Allah yang memalingkan hambanya dari keburukan kecenderungan terhadap gambar dan ketergantungan kepadanya. Allah yang memalingkan hambanya dari al-fahsya kekejian. Dengan apa? Mengikhlaskan hanya kepada Allah. Karena itulah. Ini terjadi, kata beliau, sebelum beliau merasakan manisnya penghambaan kepada Allah, keikhlasan kepadanya. Nafsunya mendominasi. Tapi ketika dia sudah merasakan manisnya ikhlas, semakin kuat di dalam hatinya, maka tertunduk hawa nafsu itu. Akan terkalahkan. Lihat lebih jauh. Syekh menghubungkan sekarang bahwa proses-proses seperti ini adalah proses pembersihan jiwa. Wal qalbu khuliqa yuhibbul haqq. Perhatikan kalimat itu. Hati dicipta untuk mencintai al-haq, menginginkannya. Ketika hati diperhadapkan dengan keinginan yang jelek dan dia berusaha menolaknya, sebab perkara jelek itu akan merusak hati. Maka inilah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Betul-betul beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan betul-betul rugi orang-orang yang mengotorinya. Beliau sebutkan, menyebutkan ayat kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Sampaikan kepada orang-orang beriman untuk menundukkan pandangannya. Kenapa? Sebab pandangan ini jalur masuk cinta yang rusak. Menjaga kehormatannya. Dzalika azka lahum, itu lebih suci bagi mereka. Baik. Kemudian lihat paragraf selanjutnya. Wakadhalika talibur ri'asah. Setelah beliau sebutkan bagaimana penghambaan cinta terhadap wanita, gambar dan semacam itu, disebutkan lagi. Demikian pula yang mencari kedudukan dan ketinggian di muka bumi, hatinya raqiqul liman yu'inuhu 'alaiha, hatinya akan tertawan, terbudak, akan menjadi budak orang-orang yang membantu dia mewujudkan hal itu. Walaupun zahirnya dia adalah pemimpinnya, dia adalah orang yang ditaati, tapi dia sebenarnya sangat mengharapkan bawahannya, takut kalau tidak dapat. Ini keadaan mereka, harapannya ke situ. Kalau tidak ditusuk, takut. Kalau dipilih, oh ridho, tayammi, ini proyek. Tapi kalau tidak, sudah, sumbangannya pun ditarik kembali. Dia akan kerahkan hartanya, kedudukannya, dia keluarkan. Untuk apa? Untuk Tuhannya yang sebenarnya, untuk Tuhannya yang sebenarnya, yaitu para bawahnya. Dia kasih uang, dia kerahkan, dia akan bermuka manis. Kalau ada yang berbuat salah, dia berusaha maafkan. Yang penting tetap kamu taat. Ini orang-orang zahirnya adalah pemimpin yang ditaati, tetapi hakikatnya budak yang taat kepada bawahannya. Tahqiqnya, kata Syekh, wa tahqiq, yang sebenarnya adalah kedua-duanya telah memberikan penghambaan kepada yang lainnya. Bisa dipahami ini? Sebab si bawahan jadi budak ya. Ke bawahan apa? Juga menyerahkan hatinya kepada yang di atas. Oh, saya bantu kamu. Sebab ada harapannya dia, ada keinginannya. Oh, saya tidak bisa naik ke eselon ini. Kalau bukan dia yang naik, saya akan jatuh. Kalau bukan dia yang naik, sehingga dia harus mengharap juga. Hatinya tergantung juga kepadanya. Sama-sama memperbudak satu dengan lainnya. Inilah kerjasama dan persaudaraan yang bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Coba karena Allah, maka sangat luar biasa nikmatnya kerjasama itu. Kemudian beliau memberi ilmu yang sangat besar. Wahagadha aidha talibul mal. Demikian pula yang mencari harta. Coba lihat urutannya. Tadi apa? Hatinya terikat terhadap wanita. Gambar. Sesuatu yang nampak. Patung-patung dan semacam itu. Kemudian kepemimpinan, kedudukan, titel dan semacam itu. Selanjutnya harta. Ini arah-arah. Jelas ini. Hati akan terikat, tergantung kepadanya. Talibul mal, yang mencari harta, maka harta ini pun akan memperbudak dia. Harta ini akan memperbudak dia. Nabi SAW bersabda khusus terhadap umatnya, likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummatin mal. Setiap umat itu ada fitnahnya, dan fitnahnya umatku adalah harta. Setiap umat ada fitnahnya, dan fitnahnya umatku adalah harta. Kira sini, jadi banyak perkara, yang mana perkara ini ada yang mubah, apalagi yang haram. Ada yang kita perlukan, ada yang terlalu tidak kita perlukan. Syekh urai di bawah. Wahadihil umur nawa'an. Perkara-perkara ini ada jenis. Perkara-perkara apa yang dimaksud? Yang di jenis ini. Perkara-perkara yang bisa menyebabkan hati terhambakan dengannya. Ada dua jenis. Minha, yang pertama. Apa yang diperlukan oleh hamba? Dia sebutkan makanan, kita perlu makanan. Perlu minuman, perlu tempat tinggal, perlu nikah. Kita perlu tidak ini? Ada yang tidak perlu makan? Ada yang tidak perlu minum? Kita perlu. Kalau sekedar perlu ditetapkan. Tapi ingat yang menjadi masalah, kalau hati terikat dengannya. Mau selamat, kata Syekh, keperluan ini minta kepada Allah. Harapkan kepada-Nya. Dia perlu kepada minuman. Perlu minum, minum. Saya perlu minum? Menyeram? Bandung. Saya perlu minum? Perlu. Makan? Perlu. Demikian keperluan yang merupakan hajat. Ini namanya kebutuhan apa ini? Dalam istilah ekonomi, primer, bukan sekunder. Kebutuhan primer. Kita hajat. Kata Syekh, minta kepada Allah. Fabtazu 'indallahi ar-rizqa. Ucapan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Minta kepada-Nya, harapkan kepada-Nya. Kalau dengan ini kita cari minuman dan makanan serta yang kita perlukan itu kepada Allah karena Allah sesuai dengan petunjuk-Nya, maka apa? Kita akan diperbudak oleh. Kita akan gunakan kata Syekh, kita akan gunakan hal itu. Seperti himar. Kita perlu himar? Kita mau ke sebuah tempat, kita perlu himar? Kita tinggal tunggangi saja, sementara hati kita tidak tunduk kepadanya. Seperti yang antum duduki sekarang ini. Dingin? Kita perlu hamparan? Iya, kita perlu, kita duduk. Hati tidak tergantung kepadanya, tidak terikat. Ini sikap terhadap keperluan. Lihat yang kedua. Mala yahtajul abdu ilaih. Yang kedua, sesuatu yang tidak diperlukan, tidak terlalu diperlukan oleh hamba. Sebab sudah ada yang mencukupinya. Yang seperti ini kata beliau, sangat tidak pantas kalau hati terikat kepadanya. Sebab memang dasarnya hajat kepadanya. Hajat kepadanya tidak terlalu besar. Terus kalau ada terlalu berhajat, padahal makanannya berlimpah, dia ingin lebih. Uangnya sudah ada, dia ingin lebih. Kedudukannya sudah luar biasa, dia ingin lebih besar. Ini berdaba. Hasratnya sangat besar dan akan mengantar dia kepada penghambaan kepada. Ini ilmu yang sangat mendasar, mendasar. Lihat kata beliau, yang seperti ini, sesuatu tidak diperlukan, tapi hatinya tergantung kepadanya, dia akan menjadi hambanya. Bahkan, bukan sekadar menjadi hambanya, mu'tamidan ala ghairillah, dia akan bersandar-bersandar kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dalam mewujudkan hal itu. Sehingga dua kesyirikannya, dua bencananya menimpa dia. Hatinya terikat kepada perkara yang asalnya keperluannya tidak ke situ. Tapi rakus-rakus. Daya tariknya perkara itu mengikat dia. Terbudak. Yang kedua, dalam mewujudkan hal itu, dia tergantung dan merendah kepada selain Allah. Sebab perkara atau orang-orang itu yang bisa mewujudkan hal itu. Dua sisi. Akhirnya dari dua sisi, dia menjadi budak. Kata Syekh, sehingga tidak tersisa di dalam dirinya hakikat penghambaan kepada Allah dan tidak pula hakikat isti'ana dan tawakal kepada-Nya. Bahkan pada dirinya terdapat cabang dari penghambaan kepada selain Allah, cabang dari ketawakalan kepada selain Allah. Inilah manusia yang paling pantas terhadap doa Nabi SAW. Ta'isa Abdul Dina Dirham, Ta'isa Abdul Dina, Ta'isa Abdul Khatifah, Abdul Khamis, dan seterusnya. Ini kata beliau, hamba terhadap perkara-perkara ini. Kalau seandainya dia memintanya hanya kepada Allah. Kalau dia memintanya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberinya. Dan dia akan ridha. Terus kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak beri, dia akan marah. Maka dia akan menjadi hamba. Terus yang menjadi hamba harta itu. Terus yang menjadi hamba Allah. Hamba Allah kata beliau tidak lain kecuali hanyalah yang ridha terhadap apa yang Allah ridhai, yang marah terhadap apa yang Allah murka terhadapnya, yang mencintai apa yang Allah cintai, yang Rasulnya cintai, yang membenci apa yang Allah benci, apa yang Rasulnya benci, yang membela bekerjasama dengan kekasih-kekasih Allah, yang memusuhi musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang sempurna imannya. Sebagaimana dalam hadis, man ahabba lillah, siapa yang mencintai karena Allah, wa abghada lillah, membenci karena Allah, wa a'ta lillah, memberi karena Allah, wa mana'a lillah, tidak memberi juga karena Allah, faqad istakmala al-iman, sungguh telah sempurna imannya. Kemudian beliau menyebutkan lagi hadis, selangkai hadis yang satu. Iya, hadis tentang salatun man kunna bihi wajada bihinna halawatal iman. Siapa yang tiga ini ada padanya, dia akan merasakan manisnya iman. Kemudian beliau menyebutkan ayat. Walihada qala ta'ala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini mulai menghubungkan pendalaman cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah mengharuskan hanya mengikuti orang yang Allah cintai. Cinta kepada Allah mengharuskan mencintai orang yang Allah cintai. Siapa yang paling Allah cintai? Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mencintai beliau tandanya adalah mengikutinya. Allah turunkan ayat mihna ini, ayat cobaan. Qul sampaikan ya Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti saya. Siapa saya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa akibat cinta dengan cara seperti ini? Cintanya benar sudah kepada Allah dan caranya benar. Perhatikan dua ini. Arahnya sudah benar, caranya pun benar. Apa akibatnya? Yuhibbukumullah. Allah akan cintai kalian. Dan yang namanya hamba pasti bersalah. Dapat yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha memberikan ampunan lagi Maha merahmati. Karena itulah kata Syekh, lihat paragraf selanjutnya. Faman kana muhibban lillah, lazima an yattabi' ar-rasul. Siapa yang betul-betul cinta kepada Allah, maka pasti dia akan mengikuti Rasulullah sallallahu, membenarkan semua pemberitaannya, mentaati apa yang beliau perintahkan, mencontoh apa yang beliau lakukan. Siapa yang melakukan hal ini? Maka dia betul-betul telah melakukan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai untuk dia. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala pun mencintainya. Kemudian beliau perdalam lagi. Kalau tadi sudah dibahas, alamat cinta mengikuti Rasul. Selanjutnya beliau katakan, فَجَعَلَ اللَّهُ لِأَهْلِ مَحَبَّتِهِ عَلَامَتَيْنِ. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan untuk orang yang cinta kepadanya dua alamat. Ittiba'ur rasul wal jihadu fi sabili. Alamat cinta kepada Allah adalah mengikuti rasulnya dan berjihad di jalannya. Ini semuanya adalah uraian dari cinta karena Allah. Mencintai Allah mengharuskan apa? Cinta kepada semua yang Allah cintai. Yang Allah cintai ada dua. Makhluk. Yes. Zat. Atau perbuatan. Dan di sini disebutkan Rasulullah SAW dan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengikuti Rasul sudah dijelaskan singkat. Berjihad. Hakikat jihad kata beliau, al-ijtihad. Bersungguh-sungguh dalam mewujudkan apa yang Allah cintai berupa iman dan amalan soleh. Serta bersungguh-sungguh menolak, menghindarkan diri dari semua yang Allah benci. Berupa kekafiran, kefasikan, maksiat. Coba lihat dua ini. Ini alamat iman yang paling jelas. Alamat cinta. Dan ini juga apa? Alamat wali Allah. Siapa yang Allah cintai, maka dia walinya. Buktinya apa? Dia mengikuti Rasulullah SAW dan berjihad di jalan Allah. Apa makna berjihad? Mengerahkan segenap kemampuannya. Apa kemampuan dia? Pikiran, harta, tenaga, waktu? Yes. Pada apa? Pada apa yang Allah cintai? Mencari, mewujudkan, mengumpul apa yang Allah cintai. Dan menghindar dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala benci. Ini dua arah jihadnya dia. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "Qul," sampaikan ya Muhammad. Jika bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian, saudara kalian, istri-istri kalian, kerabat kalian yang terdekat, harta yang kalian upayakan, perdagangan yang kalian khawatirkan bangkrutnya, tempat-tempat, hotel, istana, rumah-rumah megah yang kalian ridai, jika ini yang lebih kalian cintai dari Allah. Kemudian disebutkan dua setelah Allah, Rasulnya dan berjihad di jalannya. Perhatikan dua ini. Rasulnya dan berjihad di jalannya. Kalau semua itu lebih kalian cintai, fatarabbasu, maka tunggulah. Ini ancaman. Ancaman ini benar tidak? Ancaman ini benar? Benar? Pasti terancam? Hah? Siapa yang Allah ancam? Yang cintanya? Coba lihat ini. Apa yang Allah sebutkan di sini? Bapak-bapak. Dasarnya memang ada cinta kepada bapak? Ada. Saudara, kerabat, anak, istri. Harta yang kita upayakan secara tabiat memang ada cinta? Iya. Ada lahan. Iya. Tapi waktu kita masuk hanya merupakan apa? Hutan belantara, belum bisa diolah. Luar biasa kita upayakan, Masya Allah. Sehingga menjadi harta kita. Harta yang betul-betul kita upayakan, wajar ketika ada cinta. Perdagangan yang kita khawatirkan bangkrutnya. Sebab apa? Segala perkara kita telah kita upayakan di sini. Iya, tempat-tempat yang kita ridai, rumah, istana, hotel dan semacam itu yang kita miliki. Itu wajar ada cinta. Tapi kapan hal-hal ini lebih kita cintai daripada Allah, daripada Rasulnya, dan dari berjihad di jalannya? Allah ancam. Fatarabbasu. Ini kurang jelas? Ini kurang jelas? Ini kurang jelas. Kita sekarang sampai kemana ini pembahasannya? Apa hubungannya dengan ubudiyah? Kita dalam kitab ubudiyah. Apa hubungan pembahasannya dengan ubudiyah? Ingat awal pembahasannya? Lihat awal pembahasannya kita masuk. Pembahasan jenjang-jenjang dalam ubudiyah. Kemudian ada syirik yang sangat halus. Yang ukurannya terhambatannya hati. Yang ternyata syekh masuk ke dalam uraian pendalaman terhambatannya hati pada cinta. Kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian masuklah dalam uraian ini. Alamat cinta harus mengikuti Nabi. Bisa dipahami kenapa harus mengikuti Nabi? Lihat hadis itu. Man ahabba lillah. Siapa mencintai karena Allah. Lihat tiga yang akan merasakan manisnya cinta. Allah dan Rasulnya yang paling dia cinta. Rasul yang disebutkan. Sebab Allah sangat mencintai Rasulnya Muhammad SAW. Kalau benar kita cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti mencintai beliau. Tidak boleh tidak. Dan bukti cinta kepada beliau SAW, mengikuti petunjuk beliau SAW. Dan orang yang betul-betul cinta, pasti mengerahkan kemampuannya, segenap usahanya, mewujudkan cinta itu. Benar tidak? Ini sangat jelas. Orang kalau sudah ini cinta palsu saja. Iya. Cinta buta saja. Iya. Cinta yang rusak saja. Itu sangat jelas. Iya. Usaha dia untuk mendapatkan yang dia cintai, dia akan maksimalkan. Ada orang yang ingin mati karena perdagangannya, hartanya, wanita, kedudukannya. Bahkan berani membunuh orang untuk itu. Lihat ketika cinta. Pasti mengerahkan segenap kemampuan. Ini alamat jelas. Mengikuti orang yang paling Allah cintai. Dan mengerahkan segenap kemampuan. untuk mewujudkan apa yang Allah cintai dan mengangkat apapun yang Allah Subhanahu wa taala benci. Baik. Kemudian beliau berkata, telah sadis dari Nabi SAW, demi yang jiwaku di tangannya tidak beriman salah seorang dari kalian sampai saya yang paling dicintai dari anak-anaknya, dari kedua orang tuanya, dan dari manusia seluruhnya. Dalam sebuah hadis yang sahih, Umar radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, demi Allah, engkau lah yang paling saya cintai dari segala sesuatu, kecuali terhadap diriku. Umar bilang, engkau yang paling saya cintai kecuali terhadap diri. Ini jenjang cintanya Umar ini. Maka apa kata Nabi? La ya Umar. Tidak ya Umar. Masih rendah. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsi. Sampai saya yang paling kamu cintai terhadap dirimu sekalipun. Umar orang yang kekuatan penghambaannya sangat hebat. Ketika itu pula, langsung beliau mampu. Keraskan segenap cintanya. Fawallah la anta ahabbu ilayya min nafsi. Demi Allah, engkau betul-betul yang paling saya cintai, termasuk diriku. Barulah Nabi mengatakan, al-ana ya Umar. Baru sekarang, wahai Umar. Ini penghambaan. Sehubungan dengan cinta kepada Nabi yang harus kita akui, kita masih terlalu jauh, tapi minimal kita pahami dan ada keinginan ke situ, melangkahlah ke sana, upayakan ke sana, maksimalkan, sadari diri kita lemah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa hinum wal abalikan hatiku kokohkan hati ke atas agama, minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka hubbak. Ya Allah, kami minta cintamu. Wa hubba man yuhibbuk. Cintanya orang yang mencintai engkau. Wa hubba amalin yukurribuna ila hubbik. Dan cinta terhadap amalan yang mendekatkan kepada cintamu. Tiga. Kepada Allah. Kepada orang yang Allah cintai. Yang mencintai Allah dengan benar. Dan kepada amalan yang mendekatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat kalimat selanjutnya. Itu di garis bawah. Fahakikatul mahabbah. Hakikat mahabbah tidak akan pernah sempurna. Kecuali harus memberikan loyalitas kepada al-mahbub. Kepada yang dicintai. Loyalitas kepada Allah. Apa itu? Bersesuaian dengan Allah dalam mencintai apa yang Allah cintai. Dalam membenci apa yang Allah benci. Sementara Allah mencintai iman, mencintai takwa, membenci kekafiran, membenci kefasikan, membenci kemaksiatan. Kalau kita sudah memiliki cinta dan benci itu kemuliaan besar. Ini pembahasan apa? Kedalaman penghambaan. Kalau antum sudah masuk ini, antum terlalu mudah sudah memahami rusaknya orang-orang yang menganggap awal pembahasan tidak. Bahwa apa? Penghambaan yang tertinggi syuhud kauniyah. Dengan syuhud itu, sudah bisa meninggalkan perintah dan sudah bisa melakukan larangan. Justru di sini apa ini? Oh, betul-betul salah sudah. Sebab puncak cinta bersesuaian dengan Allah. Dalam cintanya Allah, Allah apa? Allah cinta apa? Allah cinta apa yang Allah beri? Allah cintai salat? Cintai. Itu puncak-puncak penghambaan. Yang tidak akan mungkin kita rasakan manisnya iman kecuali hanya dengan itu. Allah cintai majelis ilmu. Sekarang antum bermajelis ilmu. Cinta terhadap majelis ilmu. Atau terpaksa. Kalau antum masukkan kondisi antum dengan pembahasan kita, itu nikmat. Iya. Antum bisa duduk, biar berapa tahun. Bisa tidak? Hah? Bisa tidak? Hah? Bisa. Kalau ini kita tambah sepekan lagi. Iya, tambah sepekan lagi. Iya. Tapi saya yang payah. Allah cintai ilmu. Iya. Allah cintai ilmu. Allah tuntunkan. Allah beri anugerah besar. Allah sebut-sebut orang yang berilmu di sisinya. Kita menuntut ilmu karena Allah mencintainya. Karena Allah mencintainya. Kita benci kebodohan karena Allah benci terhadap kebodohan. Benci orang-orang bodoh. Benci perbuatan orang-orang bodoh. Benci akibat dari kebodohan. Kita pun lari dari kebodohan. Jadi dasarnya itu. Ini hakikat cinta. Dan inilah hakikat pun hamba. Baik. Kemudian, lihat beberapa kalimat selanjutnya. Lihat setelah hadis. وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمَحْبُوبَاتِ لَا تُنَالُ غَالِبًا إِلَّا بِاحْتِمَالِ الْمَكْرُوهَاتِ سواء كانت محبة صالحة أو فاسدة. Lihat ini. Ini uraian pembahasan baru. Sangat dipahami sudah. Semua yang dicintai itu tidak akan diperoleh. Semua dicintai tidak akan diperoleh. Seumumannya. Kecuali harus dapat menanggung beban. Terserah apakah cintanya benar atau cinta rusak. Dia harus tanggung beban. Orang yang cinta terhadap jabatan, dia rela. Korbankan uangnya, dihina orang, dia berani. Dia. Dipukul orang, dia mampu bertahan. Dicaci orang, dia tetap mampu tersenyum. Dalam mengharapkan sesuatu yang dia sudah harapkan. Demikian pula kedudukan. Boleh sebutkan di sini. Harta, kedudukan, gambar. Wanita, patung-patung berhala disembah selain Allah. Orang tidak akan mendapatkan matalibahum yang mereka cari. Kecuali bidarin yalhaquhum fid dunya. Kecuali harus mendapatkan darar yang dirasakan di dunia. Dan juga darar dunia akhirat. Kali ini untuk apa ini? Untuk orang-orang yang mencintai harta kedudukan semua selain Allah. Tapi mencintai Allah. Dan mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pun harus menanggung beban. Tapi beban itu di dunia. Yang selanjutnya kenikmatan-kenikmatan. Itu pun saat menanggung beban di dunia. Mereka rasakan kenikmatan. Perhatikan beban ini. Hati itu ketika mencintai sesuatu selain Allah ada ikatan dan ikatan ini pasti terputus, tidak boleh tidak. Minimal terputus saat malakul maut datang menjemput. Pendahuluannya saja sudah memutus. Dia harus lepas itu dan sangat mengerikan saat melepas itu. Ada orang jatuh cinta sama wanita. Iya. Si Aco jatuh cinta sama Bacce. Fulan jatuh cinta sama Fulana. Sampai tertidur pun hanya Fulana yang teringat. Dia tulis surat pernyataan cinta. Beberapa hari kemudian datang balasan si Bacce. Dari si Fulana. Dia buka cepat. dengan harapan yang menggebu-gebu. Ayah, apakah balasan kalimat saya cinta kepadamu? I love you. Dia mau tahu apa balasannya. Ternyata balasannya, saya masih mau belajar. Halus balasannya. Tidak langsung, saya tidak cinta kepada kamu karena mukamu bopeng. Tidak kasar, tetapi sekadar apa? Saya masih mau belajar. Kalimat ini sudah menghantam. Itu baru dia apa ini? Baru sekedar diputus, padahal dia masih sehat. Segar bugar ini ya. Dia bisa mengangkat dua karung beras. Tadi begitu datang ini, langsung ambruk. Penderitaan. Kenapa? Apa yang menyebabkan penderitaan ini? Ada proses hantaman maknawi. Ikatan itu dilepas. Ini harus dilepasi. Dan itu melahirkan penderitaan. Antum saya rasa sudah tidak bisa membayangkan bagaimana di saat orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan cinta, harta, benda, kedudukan, patung, berhala, sembahan selain Allah, di saat malaikat maut mencabut ruh mereka. Ikatan-ikatan ini pasti dilepas. Di sanalah teriakan-teriakan yang tiada artinya. Tiada makna lagi. Dan di sana mereka sadar, tapi dengan kesadaran yang tidak mempunyai makna. Para malaikat mengatakan, Aina ma kuntum tada'una min dunillah. Di mana yang kalian sembah? Tada'una, kalian doa. Ini ibadah. Yang dasarnya cinta. Mana semua selain Allah itu? Mereka mengatakan, Qalu dallu anna. Mereka mengatakan mereka telah menyesatkan kami. Yang ada hanyalah penyesalan, hantaman, proses yang sangat menyakitkan. Dan ketika ruh ini terlepas dari jasad, bertebaranlah hasil dari amalannya. Bau yang sangat busuk. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Bau yang sangat busuk. Terus bau ini busuk. Dibawa ke langit, tertolak. Sebab karena ketakaburannya, dia menolak cinta murni kepada Allah. Ditolak oleh Allah. Dihempaslah ke bumi. Selanjutnya disiksa di alam barzah. Sebelum siksaan negeri akhirat. Jadilah orang berakal dalam mendahulukan cinta. Jadilah orang berakal dalam menggantungkan hati. Hanya kepada Allah, jangan kepada selainnya. Lihat lebih jauh, kata beliau. Wa idza tabayyana hada, fa kullama zada al-qalbu subban lillah, izdada lahu ubudiyyah. Wa kullama zada lahu ubudiyyah, izdada lahu subban. Wa faddalahu amma siwa. Kalau hal ini sudah jelas, maka kapan hati semakin bertambah cinta kepada Allah, bertambah penghambaannya. Kembali ketemu dengan penghambaan, pembahasan ubudiyyah. Setiap hamba bertambah cinta, setiap hamba bertambah penghambaannya, pasti bertambah pula cintanya. Ini dibalik. Bertambah penghambaan, bertambah cinta. Bertambah cinta, bertambah penghambaan. Ini semakin memahamkan, kita sudah jauh ini pembahasannya. Terlalu mudah sekarang kita memahami. Orang yang menganggap dirinya, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi wujudnya apa? Semakin jauh dari apa yang Allah cintai. Mustahil. Sangat tidak masuk akal. Apalagi masuk dalam hati. Apalagi masuk dalam makna agama. Mustahil. Lihat kalimat selanjutnya. Kaidah besar. Siapa yang tidak memahami dua ini, selamanya tidak akan pernah paham. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wal qalbu faqirun bidzati ila Allah min wajhain. Hati faqir. Tahu mana fakir, ikhwan? Kalau miskin, di saat antum lapar perlu makanan, fakir, di saat laparnya semakin, keinginannya semakin hebat, semakin fakir, sekarang ini mana fakir ya? Sekarang, hati, itu fakir diddat ilallah, kepada Allah dari dua sisi. Artinya tanpa perantara. Hati ini langsung fakir kepada Allah tanpa perantara. Murni. Dari dua sisi. Yang pertama, min jihatil ibadah. Wahil illatul ghaiyah. Wa min jihatil isti'anah wa tawakkul. Wahil illatul fa'iliyah. Al-fa'il. Yang pertama, dari sisi. Yang pertama, dari sisi ibadah. Dan dia, ibadah ini adalah al-illah al-ghaiyah. Illah sebab yang menjadi puncak. Dan dari sisi isti'anah, permintaan bantuan dan tawakal. Dan ini adalah sebab al-fa'ilah, pendorong. Antum bisa pahami? Hati pasti memerlukan Tuhan, ya, yeah, yang kita sembah dan tidak boleh tidak. Ini akan diurai. Dua lembar lagi uraian itu. Pasti memerlukan. Hati memerlukan yang dibesarkan, yang dicintai. Hati memerlukan yang kepadanya diserahkan ibadah. Dan itu hanya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sudah bisa memahami kefakirannya dalam pembahasan sebelumnya? Hah? Bisa memahami kefakiran kita? Dalam pembahasan sebelumnya? Hanya Allah semata. Barulah hati tenang. Hanya Allah yang kepadanya kita serahkan cinta, harapan, ruku, berdiri, sujud kita. Menuntut ilmunya kita, mengajarnya kita, sedekahnya kita, ta'awunnya kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bersamaan itu, kita sangat memerlukan pertolongan Allah juga dalam mewujudkan. Kalau mau disingkat, kita sangat memerlukan ridhanya Allah. Dan bersamaan dengan itu, untuk mendapatkan ridhanya Allah, kita hanya memerlukan pertolongannya Allah. Jadi puncak itu hanya Allah. Dan yang membantu sampai kepada puncak hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh, hati tidak akan pernah baik. Tidak akan pernah beruntung. Tidak akan pernah merasakan kelezatan. Tidak akan pernah bahagia. Tidak akan pernah baik. Tidak akan pernah tenang. Tidak akan pernah tuma'nina. Kecuali hanya dengan beribadah kepada Tuhannya. Beribadah kepada Rabbnya. Kembali hanya kepadanya. Walaupun hati telah mendapatkan seluruh kelezatan dari makhluk, dia tidak akan pernah tenang. Dia tidak akan pernah tuma'nina. Sebab apa? Ada kefakiran dzati. Ada kefakiran yang hakiki kepada Tuhannya. Dan ini sangat nampak, sangat nyata. Siapapun yang mengejar. Fakir terhadap, antum saat lapar tadi, sangat perlu makanan. Yes, saya begitu kenyang. Masih perlu. Tidak ada lagi. Ini yang mubah ya. Tidak ada lagi. Tapi kepada Allah subhanahu wa ta'ala setiap saat. Tidak ada ketenangan. Fakir dzati hanya kepada Allah. Di mana dia semata yang disembah, semata yang dicintai, semata yang diharapkan. Dan hanya dengan ini akan terwujud kebahagiaan. Siapa yang betul-betul Allah yang dicintai, yang dibesarkan, yang dia takuti. Ibadahnya murni kepada Allah. Di situlah kebahagiaan yang sebenarnya. Surur, kelezatan, nikmat, ketenangan, tuma'nina yang hakiki. Dan ini pembahasannya tadi. Pembahasan ibadah murni kepada Allah. Dan ini tidak akan terwujud kecuali hanya dengan pertolongan Allah kepada hamba. Kalau Allah tidak takdirkan, kita tidak akan dapat. Kalau begitu, selamanya kita perlu kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari dua sisi ini. Inilah kata beliau, hakikat dari Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. hanya kepadamu kami beribadah. Kenapa? Sebab hanya Allah puncak semua ibadah. Puncak semua maksud, puncak semua cinta, puncak semua harapan, puncak semua ibadah. Yang dengannya kelezatan, kebahagiaan, hanya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Kalau antum gunakan dua ini dalam menuntut ilmu, sempurna penghambaan. Antum menuntut ilmu, apa maksudnya? Maksud dulu. Ibadah kepada Allah, ridanya Allah. Ada kesulitan? Minta bantuannya Allah saja. Tenang. Dan inilah kata beliau, siapa yang mampu mewujudkan ini? Dia telah mentahqiq la ilaha illallah. Setelah itu, beliau berkata dalam beberapa paragraf selanjutnya. Manusia dalam perkara ini berjenjang-jenjang. Yang mana tidak ada yang mengetahui jenjang-jenjangnya kecuali hanya Allah. Jadi makhluk yang paling sempurna, paling afdal, paling tinggi, paling dekat kepada Allah adalah mereka yang paling kuat, paling hebat hidayahnya, paling sempurna penghambaannya kepada Allah dari sisi ini. Sisi apa? Kefakiran. Kefakiran dzati dari dua sisi. Paham ya? Kefakiran dzati. Antum bisa paham? Fakir dzati. Keperluan yang tanpa perantara. Yang kapan kita dapatkan dia, kita tidak perlu yang lainnya. Ada kefakiran, tapi bukan dzati. Kita perlu minum? Hah? Perlu minum? Perlu tidak? Kenapa saya perlu minum? Sebab saya punya keperluan lain untuk melepaskan dahaga. Yes. Kenapa saya perlu lepaskan dahaga? Ada lagi keperluan lain? Lain. Yes. Jelas ya? Itu keperluan kepada semua selain Allah. Saya itu kalau Allah puncak. Puncak dari dua sisi. Dia fakir, fakirnya kita kepadanya dzati. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita perlu minum karena ada hajat. Hajat yang selamanya terbatas, tidak akan sempurna. Kita perlu wanita sebab perlu nikah. Kita perlu pakaian, perlu. Kita perlu tempat tinggal, perlu. Tapi susah. Tapi perlunya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa batas. Kelezatannya menenggelamkan segalanya. Perlu dari dua sisi. Sebagai puncak harapan, puncak yang kita cari, itulah makna keikhlasan. Mengharapkan ridhanya, mengharapkan wajahnya. Dalam semua ibadah kita. Tidak ada lagi selainnya. Dan sebagai puncak dalam mengharapkan bantuannya, pertolongannya. Inilah kata beliau hakikat Islam. Yang dengannya Allah mengutus para Rasul. Yang dengannya Allah mengutus menurunkan kitab-kitab. Inilah makna Al-Islam. Sekarang beliau masuk ke dalam pembahasan yang sangat mendasar. Hubungan hakikat ini dengan ketakabburan. Jadi kata beliau ini hakikat Islam. Apa itu Islam? Ay yastaslim al-abdu lillahi la li ghairi. Islam itu berserah murni hanya kepada Allah, tidak kepada selain. Karena itu yang istislam kepada Allah dan kepada selain Allah musyrik. Dan yang tidak mau istislam mustakbir. Berarti ada dua lawannya Islam. Sekarang ini masuk pembahasan. Hakikat ibadah adalah hakikat Islam. Sebab hakikat ibadah adalah hakikat la ilaha illallah. Itu pula hakikat Islam. Jelas? Orang yang Islam murni berserah kepada Allah, tidak kepada selainnya. Dan ada dua lawannya. Musyrik dan mustakbir. Orang takabur. Kalau musyrik berserah kepada Allah, selain Allah juga dia. Iya. Kalau takabur, tidak mau kepada Allah. Ini hubungan kesyirikan dan ketakabburan. Ini sekarang pembahasan kita. Syiriknya di mana? Perhatikan dua hal tadi. Ada yang syirik karena apa? Bukan Allah satu-satunya yang diserahkan padanya ibadah. Ada yang syirik karena bukan Allah satu-satunya yang diserahkan, dimintai pertolongan. Ada yang takabur karena apa? Takaburnya dari sisi mengambil tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, atau juga takaburnya karena tidak mau minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua menjadi ukurannya. Karena itu, mau selamat dari penghambaan yang batil, selamatkan diri dari kesyirikan dan ketakabburan. Telah sabit dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda bahwa surga tidak akan ada yang masuk di dalamnya orang-orang yang di dalam hatinya terdapat ketakabburan walaupun seberat darah. Darah itu apa? Apa itu darah? Semut kecil. Ini beratnya sangat halus, sangat ringan. Tapi kapan itu ada? Ada ketakabburan itu. Maka gugur. Allah telah menjadikan ketakabburan adalah lawan iman. Jadi sungguh ketakabburan itu menafikan hakikat penghambaan. Allah telah bersabda, berfirman. Nabi bersabda menjelaskan firman Allah. Al-azamatu izari wal-kibriya'u ridai. Al-azamah, pembesaran pengagungan itu atau di sini al-izzu ya, lafaz hadisnya al-izzu, keperkasaan itu adalah sarungku. Wal kibriya, kibriya pembanggaan diri adalah selendangku. Siapa yang berusaha mengambil satu dari dua ini pasti saya siksa. Dan mana yang paling di atas dari dua ini, mana yang paling hebat? Yang di atas. Apa yang Allah jadikan sebagai selendangnya, ridanya? Al-kibriya, pembesaran-pembesaran, pengagungan-pengagungan. Allah betul-betul menginginkan kita menyerahkan seluruh pembesaran, pembanggaan diri hanya untuk Allah. Allah haramkan betul siapapun yang berusaha mengambil ketakabburan ini. Tidak akan mungkin masuk ke dalam surga walaupun di dalam hatinya sebesar darah. Pengajaran akan hal ini sangat hebat. Karena itu apa? Iya. Karena pembesaran ini kedudukannya tertinggi. Dan syariat Islam sangat sejalan dengan itu. Coba lihat, syiarnya sholat apa? Allahu Akbar. Syiarnya azan, hari raya, apa? Sholat, apa yang kita dengar pada saat sholat? Azannya, takbirnya, naik turunnya apa? Allahu Akbar. Pada saat berhari raya, apa yang kita dengar? Takbir, Allahu Akbar. Di saat azan, azan di mana? Disyariatkan di tempat yang tinggi. Hari raya adalah ketinggian, kemuliaan, kebesaran dalam Islam. Dalam musafir, ketika naik di tempat yang tinggi, bertakbir. Lihat posisi takbir itu. Selamanya ditempatkan dalam posisi tertinggi. Ketika naik Safa dan Marwah, di saat naiknya takbir. Ini beberapa penggunaan takbir. Semuanya menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang semata memiliki kebesaran dan keagungan itu. Kata beliau, lihat kaidah. Wa kullu man istakbara. Lihat beberapa kalimat setelah ayat wa qala rabbukum ud'uni. Syekh menyebutkan kaidah besar. Semua yang takabbur dalam beribadah kepada Allah pasti menyembah selainnya. Anda bisa paham itu? Semua yang takabur tidak mau ibadah kepada Allah, pasti menyembah selain Allah. Kalau antum paham ini, berarti semua orang takabur pasti musyrik. Semakin takabur, semakin musyrik. Bisa dipahami? Orang yang takabur karena tidak mau beribadah kepada Allah memberikannya, takabur, pasti beribadah kepada selain Allah. Ketika beribadah kepada selainnya, pasti musyrik. Kalau begitu, semakin takabur, semakin musyrik. Bisa dipahami? Ini pendalaman. Sebab Allah sebutkan, innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati, sungguh orang yang takabur dalam ibadah kepada-Ku, pasti masuk ke dalam jahannam dalam keadaan rendah dan hina. Gimana memahami perkara ini? Ini yang akan dibahas dalam pertemuan selanjutnya. Yaitu mulai dari pembahasan wa qad tsabata fi sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam afdhalul asma Harith wa Hammam. Ini asal pembahasan. Bisa menjadi pembahasan tersendiri dalam hakikat ubudiyah. InsyaAllah cukup dulu. Subhanakallah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selesai. Habis salat asar. Ya, persis habis salat asar. Kita langsung isi ya. 15 menit. InsyaAllah. Lebih sedikit. InsyaAllah. Habis insyaAllah. Masih ada metode terakhir. Talkhis. Singkulah.